Terusnya sanesipun dhewe saking kembangipun ngomongi haji Dr. Andes Ali Sodikin Assalamualaikum. Saking kembangipun ngomongi haji Dr. Andes Muhammad Ali Sodikin Atali Gus Ali Kemada kembangipun Sasono Suho Sasono Kasumadate Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Belum sampai terjadi selanjutnya ceramah tindak nih, padahal saya keras mungkin untuk Semarang dan sekitarnya nggak begitu, tapi kalau saya sudah mulai saya Ngawi, dari saya di Madiun, saya di Ponorogo, saya di Trenggalek, sampai tak tolong-tolong mau klik kondrum sanar yang gini betul dan pemandu pemerik ini di kondisi saya sendiri. Jadi niki sampai kondisi bahkan sama musik tok nasi kulo balik pulak balik dengan dalam hidup ya niku kondisi lono yakin lono kali masalah niku kali mas dungo berbentuk ini lo belum ngaku ini dan anda belum punya merasakan itu belum buat praktek no yakin nek kali masalah niku kali mas dungo dan kali mas dungo berarti nek kue muru-muru di salam sekiranya kodong jawab salam berarti kue diwong dungo tapi lisan kita berdoa, kita yakin tapi patramu duduk patramu orang dungo mana dungo dulunya santai bro ya ngomong-ngomong kamu harus dibaji jadi kalau kita merigi ini lo kena jauh-jauh ini menunggu kan biayi Budi Arjono saking Solo Tiga. Tahu lebih kunci buat nyium cewu kalau kamu buat tuan buat pakai ganggu. Saya berarti ya pak. Ini pemeran terganggu ya orang tuh mana sih esin untuk berkaya kan? Malih. Tolong nengi, lo tuh tenang nih. Nengi lo tuh tegang. Kami mungkin langsung menggambar mau. Jadi kalimat salam itu kalimat doa dan saya sering tegaskan di sini dan keramik dinding tanah semua jadi saksi apa yang pernah saya katakan. Wallahi doa terhebat, doa terdahsyat justru doa kita yang ada dalam kalimat salam. Hanya assalamualaikum doa yang justru boleh kucek sambil tomat. Mi assalamualaikum, waalaikumsalam, gusto merdek merdek sambil tomat lalap roti. Allah, bosan dengan gua, cuas gak, cuas. Terus, kalau tak guna ini, city mewah. City mewah. Nah, kalau nanti dari lo, pasti nanti kau yakin sih. Mulai ni, mulai tu diyakin lah ni. Mulai assalamualaikum. Mulu, bangun apa? Tangan ni ngatam. Dulu aku doa itu soal. Dulu aku jalu. Patrak murah kalau aku jalu. Apa mulai tu diatur aku yang pakai kau orang butuh bila bercakap kita ni. Mulai butuh bila butuh kan ini. Kalau anak mulai butuh anak, jadi lewat nangis, bang nangis butuh. Jepet-jepet mah bengok-bengok dan mungkin mana orang menyarah di pulau oke, jangan bengok-bengok berolah nangis bengok-bengok sehingga jangan raih mungkin nah kita antrape kita seperti itu kita sampai seperti itu, kenapa? Syadidul iftizar indallah berkeperang, kita butuh yang lain dari musyara wilau wala nah kita yang udah jemputuh yang musyara kok mengenai anakmu jadi apa pun PS untuk nasi nggak baik tapi nangis jadi gue kalau buntung bumbung bumbung nangis sampai tahu gue akhir tahun lah ini dulu jadi gue apa buat kamu nangis nangis sini kan gue tahu disoteng kurang banget sih butuh kuat siapa nuksan sedih di kesigol penyakitnya wong mana gak mandi doma mau jenaran ngebusin Allah dan jatuh aku gak enak ini modern yang karepmu orang yang karepmu baru tahun gak belum mulai datang lah nih, wis assalamualaikum waalaikumsalam, tok wis doma paling bilet lah kok saya cuma selamat assalamualaikum, jaringan kongga selamat waalaikumsalam, jaringan kongga selamat cuma jom selamat orang itu dulu di tengah ini besok dulu masih paling nomor surga itu dia orang sama presiden itu sama gubernur itu sama kiai itu sama kok kiai maling terus. Kamu mau tahu topet berapa yang sama? Mau tahu angkat topet untuk kesel? Sedoyo butuh selamat, geng. Kalau dunia ini luwe-luwe selamat kuburan ini engkau. Kami mungkin mati pulau di mati. Engkau-engkau ini kuburan itu selatan ini. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Pun luwe-luwe besok ini ngalam kelanggengan di ngalam belahan. Ya umur kiamah, sopo gak pengen selamat. Gak peduli wajib presiden, antum kiai, antum apa. Tetap kabir besok kalau nangis kabir butuh selamat. Nah, saya langsung ngalik ke barang, saya pun jumlah di utama. Kalau saya cepat nanya, apa itu? Kalau saya gak pernah butuh, kalau saya pilih kandungnya. Apa? Kan saya ketemu, assalamualaikum. Assalamualaikum, ini jumlah lihat. Semarin bersepele akhir, mulanya sepet-sepet terus ada becak. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Jangan sampai jujur lah, ini jujur lah, orang jujur. Muncul siapa? Nyatanya orang praktek ngomong. Nah, ini gitu. Bun, nek ulo salam itu dungo, lo betul betul sih warahmatullah berkatul kedangun. Besi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sana, sejuluh butuh sana, pengen sana, gimana? Yeah. Mulane, kalau tak bersibun, buat rahmatullah. Pojo-pojo jaluk, kalau Gusti Allah, sing nguruki salam, sing jawab salam, pojo jaluk, isi rahmat, lorong nyuwun apa? Rahmat! Nah itu pernah di dekodek, sambut tomat tadi. Silahkan, Bapak Salim. Selamat. Apa alasan Allah selalu merahmati kita? Berseli. Apa itu sholatmu? Bergeramalmu? Bergeribadahmu? Nih. Nih, nanti ada dua penyebab rahmat ini. Dua penyebab rahmat. Lalu ini cici. Kita diciptakan wajib bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa kelebihan manusia? Sa'ele-ele-e-wong Sa'bejat-bejat-e-menungso Sa'bosok-bosok-e-menungso Tetap ning asli-ne-asli menungso kepingin apa-apa? Bosok-o ronte asli-ne orang kepingin apa-apa? Lu mereka orang itu main jumbo ini. Anggur menungsol asli menungsol leh, jauh asli. Niatan kekarapan mesti pengen apa? Besok gue cina bohong luas wah, leh jadi menungsol. Di pun gue alfit cerah, fitrah dia apa? Kesucian apa itu fitrah? Nature of human being. Apa mau poin? Poin. Beli di Bali yo. Fitrah itu nature of human being. Jadi manusia itu dua gawan lah. Berarti asli kepengen saya membantu lingkungan, mergo pergaulan, mergo keadaan. Jadi ini berlayu tapi itu. Nek asline jenenge menungso kepengin apik-apik. Ya bener. Wis omah takoni, kuwi kok pun praktek kok. Ono wong ngadani wong iki wis 7000. Kok iki wis sampun praktek ya iki. Nah wis. Kuwi ora bisa bisa nek kok iku ndek iki. Wis. Yo kok iki tak yo. Nah wis. Nek iki ora iku tak karo nek ngono ya. Kok cuma diru. Kok khianati. Nah. Jangan salah, kalau misalnya itu sakit, kalau ada tiba-tiba. berarti kan salah pergaulan. Mulanya perlu kumpul-kumpul begini, salah pergaulan kan? Gimana? Negara dah jadi berusaha, ini bukan Allah. Sedoyo, nah ini alasannya Allah itu besok mengapa dia sudah ngerti ini yang bersikap Allah masih ada sedikit kecil kebaikan di hati kita sejak tahun kita mereka itu menyayang dan itu maju nomor kali ini saya isi mewah. Kenapa Allah itu menolak mergosa bejak-bejak awal EDW Alhamdulillah mergawe dhewe iki ning atine iki ana nurul mahabbah ala rasulillah ana bobote rasa katresnane awake dhewe marang Gusti Kanjeng Rasul Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki lho iki beri Nabi Adam Nabi boleh kulo kita kajian Rasul Piyambah Nabi Adam alaihi salam dipun tampi tobat dipun Nabi Adam diampuni dosa-dosanya oleh Allah bukan karena tingkat kehusukan dalam tobatnya, bukan karena kata-kata dalam penajatnya, bukan karena keinginan kekarapan Nabi Adam supaya jinnah Allah tobatnya. Merga apa? Merga Nabi Allah Adam alaihi salam itu nyebut asmane Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Kenapa dia pergi? Kok tak tahu ngapain dah sudah dia pergi? Tengah lima ini aku ini. Masa Meri! Sekarang beri Allah. Ayo kesini, kurma tiba-tiba Allah menang ya. Pun singkat mana? Pun tak singkat menggang di kalau kalah umur. Tapi yang menang layoi kalau pun ni ada nama mana? Tiga dari nol, kau pun tak pernah. Amin Allahumma. Jadi sebenarnya wangiku lulu rahmat butuh rahmat orang lain sombong woi. Mengerti? Wang kok lulu moyak rahmat itu siapa? Ungamal kok ibadah? Kepengen di rumah ibu sialah jos orang mana sombong orang mana kepinter teman pun tuai kau ya Allah pulang itu apa aku hanya sombong dagingnya seperti tidak berguna miskin tanpa rezekimu bodoh tanpa ilmu ya Allah aku ini kecil tanpa kebesaran aku ini berdosa tanpa anggunan aku kurang tersesat tanpa cahaya dan bimbingan aku sombong. Thank you. kiai Jarjono. Sing jelas ngeten. Lah jenengan iki ngeten. Jenengan duwe anak sing kibo kinase marang awakmu. Tegese anak kuwi di antara anakmu sing 17 kuwi, ngono. Apa sing kinase ning kene? Ya kuwi sing berhak kok rahmatmu iku. Semono kanggo awakmu. Nek kepengin dirahmati Gusti Allah, yo niku iki mungkin sing mas dinas dine. Jadi niki nek cara bahasane kang kuwi budi hasilnya tarik kematian gini mateni nafsu kure pesing juga mahat ini betul apa? Bahasa kan bukti istimewa ketika Tuhan, ketika Allah berkas tadi hati ini orang yang gabung ketika Allah kan gimana Tuhan itu? Ini hati itu Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini Allah ada sini tapi saya perlu bawa kure. Ya itu pokoknya udah penak lagu nih rame gawe sepin pake orang pengen suargo, orang pengen suargo ngaji musa reka, ngaji pengen suargo goblok lu suargo kok juga ambil apa itu kocok mati gue, lu lagi bener lu suargo kan gak bener Gusti Allah belum sama itu gak bener Gusti Allah lu mantan nih kalau suargo ya gendeng gue ini gue kalau di nroko, nroko, nroko kok juga apa itu kocok gak bener Gusti Allah soal gue kok dia harus apa uang nopo kodo mangan sego ya terus wadu nopo kodo matu lalu ini kepengen mahabah di cici wai Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ini jeruknya ini Allah Allah Allah. Nah tapi aku dirahmati ini kudu nodok tak kan dari ini bahasa pulau di kudu pulau terawat kodo-kodo komunitas BBM BlackBerry Messenger kenapa? Karena sudah terlalu dimanjakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlebihan oleh Allah. Saya itu menuju mangkat yang makai susu. Ini yang mau salih, terus tetap mau salih. Mau pulau mendorong kosong itu nanti dua juta nya ya berada yang berubah. Saya ini juga kan milani gambar. Jadi termasuk produk ke hati itu menerima yang perlunya bisa Allah dan ini pun itu. Menurut. Jadi pulau matur langsung jadi kosong pulau kosong neko-neko. Jangan lain mau tahu ini itu disici. Allah subhanahu. Kalau dulu belum ada ini, walau tak ingin apa? Handphone, iPad, Facebook, Twitter, BBM, macam-macam saya ingin so keren-keren yang wis. Yang berguna kalau saya ingin apa? WhatsApp, macam-macam. Saya katakan di sini, walau ingin apa? Tapi, di petani. Kue, mangkat kerja ke susu. Ya, ini dalam ke susu. Macam-macam ya, tekan kerja ke susu, balik kerja ke susu, mangan ke susu, sampai sholat dalam minggu ke susu. Semua sebaca buru-buru. Betul ya? Betul. Itu ya, kalau SDB kapal yang mati, lep yang mati itu. No, cikgu, lep mati susu kok orang sempat. Sampai nanti dia mati. Si jidok sempat susu, we. Mati. Mau susu lagi, we. Nah, seolah aku cek susu, makan susu, kumpul ke susu, kumpul ambil anak, bersengkang dengan keluarga ke susu, pas orang janjian, sama jadwal, sama macam-macam. Semua sebab terburu-buru, saudara. Hanya satu yang mereka mau terburu-buru. Mati. Muka diem-diem, makanya sholat ya. Terus terus subuh, terus jalan. Terus jendari, saudara gak mau masuk. Saya gak tahu sholat, saya aku yakin. Mereka sholat itu jendari, saudara gak mau. Saya suka sholat. Oke? Dan itu hampir tiap hari. Tonton mereka. Moga mati pergi. Muka muka dirahmati Gusti Allah. Itu kau mesti rahmati. Wes rasa dibahas. Anggap seorang rahmati Gusti Allah. Ibu terserah. Mereka mengaji sih benar itu ibu bau. Tolong ibadah nama si saya ibu bau. Tolong alhamdulillah Allah sakral itu menurut ada dihiga diangkat lo pun tuh finai. Ida pun tak ada ya Allah di pada ubali berjari. Wali. Ya Allah dengan dia berikut suatu gemonggo. Tapi itu suatu pun tuh tetap kesekso. Lalu ada bimbit kesekso mergerak kok kejar diangka. Mergerak pulau lagi kan dereng los. Ini yang aling-aling pun saya kementer suatu, saya kementer masuknya jadinya di lu. Ini tidak pun tak ada ya los yang falak ubah hari ini jahit. Ini yang pun ridho kali pulau pun los. nyawiji falah ugali berjahil pulau berjumpa demi saja pulau terlokoh istimewa ini wari penanti wong sing ngilin ini masya Allah suatu terlokoh bukan salah yang penting apa pulau kalian jadi ngajak Allah sakit ketemu jadi nikmat yang paling utama jadi putus warga menungsa sebetul musti Allah ini nikmat yang paling jos untuk ini paham ini tadi paham tadi jadi ya Allah nikmat yang paling bener jadi apa makhluk ketemu kalau cek gue itu mana kalau sering ngaji ini bahasa kasar nih, bahasa kasar di cewu ya menikmati menungso kali kamu bisa lihat paling saya ini yang paling untuk mau yang paling tidak nikmat ini aku hakikat barang itu saya bahasa ini gue saya kasih diri dua bujuk kali ini ya barangnya orang lanang kan kedahkan barang orang itu akan jadi mau TURKan gitu gitu antara dahkan karena untuk ketemu mungkin aku laki kalau rapi tapi dakar itu wong menungso sing tansah eling emot ajrit cinta dikir manis Allah nah itu sing aku ambil mantengnya Gusti Allah turut jadi dalane menuju apa laki karo laki yang lobby ketemu pangeran jadi ini masih paling utama ini mau wong mati saya laki yang kulo ketemu Robi itu pengelani kulo tapi nikmat itu omosik hati kau terus kenikmat dan patutlah ketika kita bisa bertemu Allah lu itu sesuatu gak tunggu jalan ya apa gak yang gue tau pengen ngulih lu ada yang dia yang kita ketemu jelas amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi kau mumpun-mumpun ngapa orang ini kan bukti yang merangkai sini kalau pada ini ketika Tuhan bertata di hatimu bisa lihat Tuhan ada di sini gak sampai ini jadi Mekah dan Ka'bah perjalanan Tuhan itu baik Tuhan gue tau apa gak mumpun ini kau mau bertahan bisa lihat di hatimu gue mau mumpun no karena gue tau apa lalu mumpun ini kau yang mau tau apa ya gue mau doang itu gak bisa ya semua lah ya sujud kesungi ya sungi selamat tahun baru Hijriah, semangat berbakti. Amin. Harus lebih baik. Tahun ini kudu lebih baik. Ngerti ya? Amin. Lan kok walaupun banyak rintangan, merusak terus jadi rintangan. Justru iku corok sampean iku nek pengen yo kayu iso walus iso dadi mungkin nek kudu proses di amplasi di amplasi di amplasi. Amplasi dua. Tapi awak muda jadi mana sih? Gue pengen napui, pengen resi itu tujuh sering dinyak uang, dipahit juga uang, dihalek uang, dipahit tujuh bit, tujuh leto mulai jos semangat toh, amin Allahumma amin Allahumma amin malu muslimin, Hasan al-Banna ini dikau ngerti kenapa? Nyata kocok suen, bahasa rapi disini tak cilik ya, di jalan dalam ini ngur, nangis malang buyu ngira bayu, nyalil iya, orang nangis malang buyu, berdua apa? Lu tak cilik yakin nek jenis yang ngelakit, bakalan apalagi meneh masa albana ini kok tilka ya dikoh inilah keyakinan nanti kan gue besok jenjang bisa otak itu musibah kayak masalah, kayak problem, masalah problem. Terus tetap mau bunyi baca diri menurut apa? Menurut gue bisa Allah bakal nambah ini gue kalau Allah gak berani eh tilka ya dikoh, nek gue yakin menurut gue semangat, amin Allah betul ya? Tapi nih bukan kesulitan yang membuat kita takut. Jadi coba-coba ini enggak, gak lu gak dibangun. Bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutan kita yang membuat kita hidupnya sulit. Bami, bami ini ngomong ini tujuh kali lebih gedor ya. Bukan ketakutan. Tutulan tahap berarti bos berusaha. Jadi terus semangat semangat semangat. Tanpa lama. Jadi bukan ketakutan membuat apa itu sesuatu yang boleh sesuatu yang namanya HP tahun ini. Bukan ketakutan yang buat kita sulit. Tapi ya, ya bukan kesulitan yang buat kita takut. Sulit untuk menggapai impian terlebih baik. Tapi ketakutanmu itulah yang buat kamu sulit. Aku ngetes raimu gak mau melangkah ke aku. Mungkin ngomongnya aku malah melangkah aku lari-lari. Mulai juga begini kita jadi bangun jam 10 sampai jam bunyi ini perlu teratai dulu. Amin Allahumma. Tapi terus lagi. Semangat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Kita bersiklum. Good. Ini, nasinya ini tak boleh terbentuk sendiri. Besi di atas, besi itu keras, besi itu kuat, jajar itu kuat. Tapi api mampu melelehkannya. Berarti apinya hebat. Api sehebat apa api, banyu mampu meredamnya. Betul? Berarti banyu sih kuat. Air memang kuat, tapi disedot kalau awan bisa. Awan mampu menyerapnya, menyedotnya. Awan lebih kuat, bunda. Angin lebih kuat, dan angin mampu membelokkan menahannya. Mulai betul? Angin lebih kuat, no. Tebing mampu menahannya. Berarti gunung lebih kuat, no. Menungso sih lebih kuat. Diratakan gunung jadi nguruh rumah tebing. Menungso hebat, tidak? Menungso hebat ya? Manusia menghibur dan kuat, tapi nafsunya mampu menghancurkan kehidupannya. Berarti nafsu yang kuat, no. Nafsu kita akan berarti apa-apa ketika imanmu hebat. Ketika Allah berkata di hati, itu kuat yang sangat dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sanipun para habaib, khususipun Sohibul Bait Habib Yahya Al-Jufri, penjelasan sanipun para alim, para kiai, lebih khusus Akhin Al-Karim Ibnu Karim Kudrungi Kusali. Yang kita muliakan, kita dereakan gak kawipun sebab kita sadok mengah dunga-dunga ibu menjelaskan kesanipun moro ngapak, moro ibu sedulur-sedulur pulau sedulur dengarnya yang pulau hormati sebab dengan adik-adik kemajian ini kakung putri yang pulau tersenang. Dan ini ya Allah, bingah rasa mana kula jenengan saged bersimpuh tak maju. Bosone Jawa niku mulai prak pinarak kanthi jejer riyel tepung parintis awak sedang mulya ngarani bumblok belak belak belak sumenten kadai kanthi gebel niat ya ngaji ya silaturahmi enggak tambah sidik biar kata mergo turu sampe cilik ya ya perkulo jenengan binarak ngeten iki rawuh mriki namung maksudul afdhal Rasulullah mung kepengin mecungulke awak dhewe teng kersane Gusti Allah. Kanggo istirahat ati berkah di luar majelis. Utawi perkawis napa mawon sing diaturke Kanjeng Nabi, awak dhewe menika sering kegebuk persoalan napa. Dimanapun pantai dunia akan kau temui penjajah yang memukul-mukul hatimu. kalau kini orang ketepuk terus ngaji yo, sholat to, tahajud to, mata niku. Kalau nanti dengan badan beriki badan ini, nak omah dia mengutuk ketumbal, nak ibu ibu, matung, baik. Pak itu, nah, terus, gih. Dan niku saya dati no deg-degan kesusu. Dan kok kondowo umure iki ya kebetul turun dalan. Aduh. Dan asing dikandari kusam di kantong. Dan niku kalau pertama sing disyukuri niku nopo jane atine jene karo Gusti Allah. Kalau nak jenengan kelangan apa-apa ya boleh di ning lambene mek muni alhamdulillah. Lu wong kelangan kok alhamdulillah iya karunia boleh hilang tetapi eling apa tidak boleh itu dari hati kita. Nah, itu nggih kalimat gendo karo kalimat. Kiai. Saya sok galas. Mula pulau sami-sami ada tataran ni. Pertama nopo merengku perkara yang mendekatkan cinta Allah. Kekundi ni gue itu ke kekancing Nabi. Kaduan kiai medun tenggene kiai terdekat. Mula nanti dengan menemukan mawar yang harumnya hilang, tidak temukan pada air minyak mawar. Siapa bilang Rasulullah meninggal? Temukan wangian itu pada kiai-kiai terdekatmu. Mula tombol hati, musik kau ini di sini kerso. Narati kartu ini teman. Tombol hatinya ke kiai modalnya punyata tak karo DP sehingga saya itu rahmatnya orang mergo ngamali DP ada di itu purung ngaji nabi nyaket kiai mesti hanya syaratnya purung ngaji dan nabi sento aja kenolek ansi dilampai diulang tombol hatinya ke purung nyaket tok ngeten iki lho jenengan nak saumpama goleki dhewe apa sing diterangi Gus Ali kitabe apa halaman piro bab apa kangelan nang goleki dhewe ning nak ngalahi pura nyaket barang yang sulit kau tempuh sendiri nak wis nang majelis diberikan secara matang roh dadi jenengan mulih yo gawe dhewe. Amin. Ana nang omah kok jangan kulo yen nang ngeleh kok bener pidatone wong. Amin. Kulo yo kaget kowe. Nang Eropa kenapa terjadi tragedi wong ngeleh kerok loro kesetiaan. Mergo dikira nang swarga kuwi memang enak-enak iki dari sisi kepinginan jasa dia kan ini rohani aja jadi suargo gue kaya ngene api ini terus ingat gue ya Allah terus bunyi Nabi Adam rindu ke Allah lah rindu ke Allah itu harus mengenal cinta lah mengenal cinta itu jangan aspek kesenangan seperti di surga melulu maka Allah menata skenario diturunkan ke dunia. Di dunia inilah Adam mengenal derita. Cinta tanpa derita, no way. Tidak ada jalan. Neng nak wis muni derita kok didasari cinta, musnah itu derita. Contoh paling gampang yo ibu-ibu kuwi, meteng jadi rekoso ning nyatane kok meteng tekan. Mergo ilang dari seneng. Dia bunge. Nak wis muni seneng, oh. Abot dadi cedhak, abot dadi enteng, larang dadi murah. Derita itu manis bagi orang yang gantinya punya cinta. Duri saja terasa roti. Kurang dahsyat apa? Dengan cinta tahi kucing itu rasa cocok. Dikira kan si Nabi Muhammad SAW. Enak-enak. Awet lahir pun yatim, kekuyok-kuyok lo gak ngulim sempat bilang Sudi gue nonton sanggan yang gak tau rambe ngulik kancing sanggan itu apa? Beban mergo sejauh orang kepingin terokongnya kulon jenengnya sejauh kepingin gendong suarga nih lo kemerikin gitu kulon orang barat kecelek material yang canggih lho HP ini ku kulon pun usul teng perusahaan orang timo layar sentuh Android itu nanti kuno ono HP ini dipanggil seperti ini turut ke tempat ngomong gila gitu gambarnya wis berubah tapi pun usul jadi pun suwe-suwe lula lawang iye barangnya nak elektrik ya Allah, barangnya wong lanang ya. Wih di elektrik jadi mulai wong redor barang ini kan rabi megah nak di masuk aku ngerasa kayak gitu ya kayak kaklar ini bisa main gitu lah kok wong redor kayak wong turuk elektrik ini wong bon harganya 80 juta aku diganti ya melangat daripada ngeraganti gendong-gendong ini kan larangnya pola ke repot mah repot kalau menunggui seneng-seneng toh lahir tuku vagina elektrik cukup Nabi Moto pengen dari libido sek ternyata Islam tidak menawarkan seperti itu. Islam lebih jauh menawarkan human interest. Mulau psikolog Inggris itu gembor-gembor agama begitu dilepas hasilnya wong elektron nangis ya above of your religion mistrust in Allah subhanahu wa ta'ala and he sometimes mysterious wise I may make a few that will suggest that in this matter but no human being can give you anything your religion will give you saya lali ya you are the inner creative. These seven organs from their love. These are the successful as for the disbelievers. It is all one swallow. They believe not. They believe not in the meaning man of the right rejected. Ini kira apa? Kira apa? Dari right rejected. Ini mau asal-asalnya ini sebelumnya dadi anak kok ora mengenal pakane mbek makane dalam ranah cinta yo ora arti dilul wali. Wong mantu kok ora mengenal mertuane yo tak dadin yo ora ono. Murid kok ora mengenal cinta guru yang tertunai. Tidak bisa enggak unggul saat diban rata kelimat mbek guru. Lah wong kok ora mengenal cinta Rasulullah bil mukminin raufur rahim. Bukan mungkin duwe akhlak namanya mahabbah bukan mungkin sejauh pol wong ora mengenang nikmat Allah di bawah ini sing tanpa petunjuk bagaimana dia akan bersimpuh dalam tawajuh ibadah itu dalam bendera ini mulai ibu-ibu ini nak tahu ngeleng-ngeleng kaya apa kok rekoso nih boleh duit sewu rong ewu gede nih 500 ewu sing ditemu bujumu nak jodoh kono udara kepanasan dari kulit batu. Bagaimana kamu bisa berterima kasih pada suami? Paling-paling nompong ngitung burine cocok kok mung semene. Sing dadi nomong lanang do cepet mati. Matane ya. Ning wong lanang ya iso ae ora mengenang rekosane meteng padahal meteng iki produk pola pencicilanmu. Akhire awake dhewe ora empati mbek anak salah sithik keplak kowe ora lahir. Wong bae ora meneng ya udud mbek ngomong. Empati ne. Nggih. Lho, niki nak kula terus-teruske pada intinya siji rengkuh itu perkara yang semakin mendekatkan cinta ke Allah. Terus carane piye? Kumpul-kumpul. Kumpul kare sinten? Karo wong sing atine padha-padha seneng mbek Gusti. Ngono to. Nek seneng kumpul-kumpul karo wong sing atine padha-padha seneng Allah, nanti ketutuh. Muga-muga akhire napa seneng karo priyagung ingkang paling seneng dhateng Gusti Allah iki makomate sapa? Rasulullah nak wong semene niki mau syarate kok mbon dumugi marang Allah teng mriku. Lah niki sing asor iki. Ya napa? Nembe dados syarat temurune cintane Allah, temurune rahmate Allah, temurune magfirahe Gusti Allah. Allah fattabi'uni yuhbibkum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Niki mula kula sampeyan sami aja kumandel langsung Allah iki tingkat atimu kaya apa. Betul Bu, paling ora DP-DP tombo ati yo kiai terus purun ati jiwa Zaman Nabiullah Nuh perang tahu nakodane sinten Nabi Nuh selamat. Lah Kanjeng Nabi dawuh aku iki perahu ing dalam lautan semesta raya. Lah mula Kanjeng Nabi dawuh kaya ngene iki nak nakodane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jaminan keselamatan dunia akhirat. Mula nak wau kula matur kula jenengan kudu merengkuh perkawis sing nyaket Gusti Allah ing Rasulullah niku wak taksim bila niku dikosidahno nang berjanji napa wa sanfinulin najatiya tufanikul ora kok sekedar mata debu melihat debu, tetapi mata hati melihat sang angin yang menggerakkan debu. Maksudnya apa? Toyo sekutuk ngarep lambe iki aja kok anggap sembarangan, mergo melalui mata rantai tangan yang panjang, melalui hujan yang jatuh dari langit, yang melalui proses daur hidrologi yang teramat rumit. Ngono kuwi pertanyaane Quran, antum anzaltumuhu minal musni am nahnu munzilun. Kowe kok aku sing ngedhunke banyune sapa lagi. Kenapa niki kangge bisa istilah takriri? Pertanyaannya Allah rasa kok jawab, mergo hatimu sudah ada bibit jawaban Allah. Kowe ora urun rembo apa-apa, udan medun ngono ya wong mudu. Urun apa kowe? Ibu-ibu ngetan-ngetan ngono kuwi kowe melu urun apa? Pak ane apa gawe kuku apa mudu yo. Wong kowe sing ngandut dhewe yo gawe napa. Ngono kuwi kudu dipikir tenan. Coba niki api. Niki nak mati. Iki wujud tapi terus ngono endi? Mula nak ana wong keminter ngono mau kaya api di tengah cahaya matahari, lenyap supremasi. Orang iso sampai ngedok-dokno apamu, ngedok-dokno tasbihmu kaya malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisullah. Di depan Tuhan kowe aja kejokno ngamalmu. Kowe disengeni kowe. Anak awakmu antun wa ta'lamu ne malaikat. Kowe aja ngejokno tasbihmu, aku ngerti tilimbang dapurmu. Nah iblis adalah sombongnya. Allah milih menungso, walau terbikin dari debu yang digosok oleh peristiwa, debu pun berubah menjadi mutiara. Apa ra'aitumun nara allati turun? Matamu ora ro geni sing kok urip. Ngono ki pertanyaane. Antum angsyatum syajarataha am nahnul munsyi'un. Kowe aku sing ngopoke wit-witane. Lho kula mbetok gas iki. Lho gas iki jebul pohon jutaan tahun yang terpendam dalam tanah didoh oleh Pertamina jebule gas dadi ne api. Jutaan tahun yang lalu pohonnya kowe sing ngopoke. Saiki pertanyaan everything in the world. Ini apa? Tak no. Mau elengin Allah dokter selambemu ini apa kuat? Memuat semua benda ketika kau lihat menjadi titik dikir. Orang iso, gue dikir pirang menek, pirang jat. Sing iso ngomot hati langgeng elengnya datang Gusti. Ono wae jek mirece aja suwe-suwe engko salah bedhedhek iki napane. Ayo dikir se ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. hatimu hanya seonggok daging. Stili apa ya kuneng neng wihata kalon tersembunyi. Kalau kau ingin tahu wujudnya adalah cinta, nak kurang gede munggal nyawang langit ono lintang. Mula wong Jawa ngarani yen ning tawang ono lintang. Nek ana bumi ada kegelapan peradaban, kuwi aja kelangan jejak, ada kurang yang membawa lentera. Nek nak kowe nyawang lintang ngenteni bulan dadari. Ini simbol semua sapa sing diarani dadrun iki. Rasulullah pantulan dari matahari. Lah kita ini menandang bulan purnama, menanti terbit matahari di hati. Kecok jingglak. Lu ayo mirip malah goblok. Ya Allah. Ya Allah. Ya mulawang ini harus mengenal cinta, biar saya lemah. menjadi luar biasa. Sopo kondo air putih ini tidak bisa melebihi anggur yang memabukkan. Tinggal kamu yang minum. Kalau memang ini kau pandang iman dari langit dan bersumber dari Allah, ya Allah, kau minum sambil menangis, kamu bisa menyentuh anakmu sebagai apa meneh kok gue nempel ke anggurmu nonggurnya anggur ini gue cuman. Dari konsep laki rabi malah dari usul liko yo. Gue kelam randelok wangnya hatimu sih dikit mulau wangnya nak main musik kok cek delok barangnya kok cek delok alatnya urung profesional. Ini pemain musik kok cek delok alatnya itu jelas urung profesional. Nah harus profesional ini awangan sing dirasakan denting-denting dari alat musiknya. Kumpul tujuh yang mana kok jendelok barang ini urung profesional. Rasakan denting-denting cintamu. Ini orang mudeng dewe ndelok-ndelok. Loh, kalau sampai yang sami kalau suun dalam ini mencercah cinta Rasulullah Muhammad SAW melalui mata rantai yang panjang, dan itu harus kau syukuri. Melalui dunia adat Toto Kromo ngajeni karo wong salafus soleh, orang-orang Islam terkodok langsung nggone Sukino Sukino yo ngaji karo kiai-kiai bisa. Ini nak kue orang ngaji ini kalau orang sing memiliki mata rantai berarti pedok kue. Sambung. Kue meh disenangi Rasulullah melalui menyakiti dari kekasih di bawahnya tidak bisa. Kue meh seneng Allah tidak menyapa Rasulullah. No kue. Kue meh disenangi orang tuamu neng kue kani wayo bujumu raiso dilabrak kendali. Ya. Monokui ku tu buat panjang monokui. Mula nak keluar nangke masalah kita ni. Orang ngaji, masjid langgar pondok, jenengan tahajud dari Quran. Everything from Rasulullah. Nopo, fadilah. Lepas ni kita nak kisah kasawe. Kata Nabi pamit layar. Kalau ibu sini insyaallah doakan. Barang kata Nabi mios. Niku udan sing mboten kau-kauan. Udan kok koyo ngene. Ibu Siti Aisyah melihat di luar hujan. Begitu Rasulullah kondur, kaget lho ora terus. Kali Nabi. Ya, terus Ibu Siti Aisyah ditakuti. Ya Aisyah, kowe kok kaget aku ora terus. Apa kuwi wong guru? Pas mandeng udan. Kulo anu ngagem mantel panjenengan kulo dalem tutup kepala. Oh Aisyah, yang menyegarkan dirimu melihat hujan cahaya yang deras, engkau memakai mantelku. Ini dimaknani sesuatu yang pernah dipakai Rasulullah kok dipakai jenengan. Jenengan akan memperoleh fadilah temurunnya hujan cahaya. Jatuhnya di mana? Di hatimu. Nah udah toyo turun ke bumi, bumi tumbuh. Segala yang dikandung keluar dengan eksotika. Tetapi ketika hujan cahaya turun di kalbumu, segala yang dikandung kalbumu tumbuh menjadi sifat-sifat terpuji yang membawa akhlakmu, akhlak mulia. Ini dia. Mas itu Allah. Kula suwun ditutup kan sufi termasuk sing disuwun nerangke mau. Iki cara kasare ketika langit bumi bulan bintang molekul neutron proton memutar karena gembira dalam ciptaan, bagaimana aku tidak menari. Lah ning syaratte menari ngono iki mboten sak gampang. Mboten gampang. Awake dhewe kudu iso mengabaikan karunia. Sementara ngawali ati rindu kepada yang membikin karunia mulai disimbolke oleh bumi pakai seruling. Seruling niku nak diomongke karo sing niyo turung kan aku dalekno nanggone rumpun bambu sing wis suwe pisah be aku. Amane dhewe dibagi potongan-potongan seruling. Seruling bolongannya songo, awak mungkin bolongannya yo songo, cara percaya itu kan. Ya tak? Mata loro, irung loro, tutuk siji, kuping loro biro. Pitu, tambah ngisor loro. Songo. Ya tak? Ditiup oleh sang roh. Rohmu ini menyala dalam rindu ke Allah itu. Nah ini sing menjadikan rindu ke rumpun bambu ke tempat asalnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku sedikit mengenai Pari Sufi sing Syekh Jalaluddin Rumi niku jebul duwe guru namine Syekh Syamsuddin Tabriz. Dan Syekh Syamsuddin Tabriz niku wamin riwayat ini pengembara dari Jawa. Teng Jawa iki jebul duwe buku tebal namanya Serat Syamsu Tabari. Wong Jawa iki akeh sing ngimboro Afrika sing Yusuf kae. Terus ngumboro nanggone Mekah dadi Syekh Nawawi Al-Bantani. Dadi ora cepet-cepet wong kene iki sane. Kula nak negara iki arepi dari isi-isi di Jawa ini ya wah. Nggih. Kula Syekh Syamsuddin Tabriz mengajarkan Pari Sufi ini berdasarkan atas sanad bahwa rikala Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena sama akan terpisah oleh kematian Kanjeng Nabi dawuh yuhsyadul marfu ma'a man ahabba besok tetap kumpul karo wong sing kok senengi ya sapa bungae karena besok kau kumpul kembali beserta Rasulullah secara refleks Sayyidina Abu Bakar muter balik sopo bungai kalau nak sampai kepengen latihan muter itu kue bayang no bungai gitu ya sopo bungai hatimu iso ini hatimu iso ini gak ada nabi wis terus macam-macam wis orang iso ini gak kue kok kali gak nutan ngeblah wis lagi diangkat selawat mawon besar ya mawon di pemandu pada bulan mawon akhob diri saudara kan ya wes arul aku remen gawe lari-lari yang neman dua meter ngeplayu rebena ini daripada ngeplayu wong nah ngeplak wong kan biadab lah kiai cerdas akhir Rasulullah didurke dan ini perdia kebiadakan berubah menjadi peradaban. Ngeramus bucu itu biadab mergo kena kelingan sing ngetengi kuwi sapa biadab sing napalekne mau selawat yasinan lan akibat menjadi peradaban. Enak Bu. Nesya Allah Muhammad. Tuhan, Allah maafin lakonitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya badrantin, ya badrantin, min azakum makamatin. Ya badrantin, ya badrantin, min azakum makamatin. I'm not afraid.